بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah Bi'atiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan seputar iman terhadap Al-Asma'ul Husna, nama-nama dan juga As-Sifat Al-Ulya, nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita masuk pada pembahasan pada soal jawab yang ke-57, yaitu tentang dalalat at-tadammun, di mana pada pertemuan yang lalu telah disebutkan bahwa dalalah, kandungan dalil pada al-asmaul husna, ada yang disebut dengan dalalatut tadammun, ada pula yang disebut dengan dalalatu al-iltizam, dan yang pertama sebelum itu semua adalah dalalah al-mutabaqah. Pertanyaan yang ke-57 tentang dalalatu at-tadammun, soal ala kam kismin dalalatul asma'il husna min jihati tadammun, ala kam kismin, menjadi berapa bagian dalalatul asma'il husna, kandungan al asma'ul husna min jihati tadammun, dari sisi dalalatu at-tadammun, kandungan pada al-asma al-husna. Jawab, hiya ala arba'ati aqsam. Kandungan makna al-asma al-husna dari sisi dalalatu at-tadammun terbagi menjadi 4 bagian. Al-awwal al-ismul alam al-mutadhammin li jami'i ma'ani al-asma'il husna wa huwa Allah. Wa li hadha ta'ti al-asma' jami'uha sifatin lahu. Ka qawlihi ta'ala huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru wa nahwu dhalik. Walam ya'ti huwa qattun tabi'an li ghairihi minal asma'. Bagian yang pertama adalah al-ismul alam, ada isim alam. Ya, isim alam. Ini al-alam istilah ya, yang artinya menunjukkan kepada suatu zat. Al-mutadhammin, yang nama itu mengandung li jami'i seluruh ma'anil asma'il husna, makna-makna al-asma'ul husna. Wa huwa Allah, yaitu nama Allah, Allah itu sendiri. Ya, nama ini Allah ini adalah menjadi inti di mana semua sifat-sifat adalah sebagai sifat baginya. Sedangkan nama Allah itu sendiri enggak pernah disebutkan sebagai sifat bagi nama Allah yang lain. Makanya ini menjadi bagian pertama, yaitu suatu isim, nama dari nama-nama Allah, Al-Alam, yang menunjukkan zat Allah Azza wa Jal, dan nama ini mutadhammin, mengandung seluruh makna Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang lain, seperti nanti disebutkan Al-Khaliq, Al-Bari, dan seterusnya. Naam. Wa huwa Allah, nama tersebut adalah Allah. Dan Allah Azza wa Jal, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, secara bahasa, secara makna, Allah ya'ni al-ma'luh. Ya, ya'ni al-ma'bud, yang diibadahi mahabbatan wa ta'ziman wa tadallulan, dengan rasa cinta, dengan rasa mengagungkan, dengan rasa merendahkan diri di hadapannya, dan seterusnya. Naam. Walihada ta'til asma' jami'uha sifatin lahu. Oleh karena ini, semua nama Allah yang lain, yang begitu banyak tersebut, jami'uha ta'ti datang sifatin lahu, sebagai sifat baginya. Ya, sebagai sifat baginya. Semua nama-nama yang lain datang sebagai sifat baginya. Contoh kaqaulihi ta'ala wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah al-khaliqu, dia maha pencipta. Al-bari'u al-musawwiru. Al-bari' juga dimaknai maha pencipta, al-musawwir juga artinya maha pencipta yang membentuk ciptaannya. Ini sebagai contoh bahwa di sini nama Allah Azza wa Jal ini sebagai nama yang disifati oleh nama-nama Allah yang lain. Walam ya'ti huwa qat tabi'an li ghairihi. Sedangkan nama Allah itu sendiri enggak pernah datang mengikuti yang lain. Minal asma, dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang lainnya. Misalnya kita sebutkan, ya, wal khaliq Allah, al bari, al musawwir, bukan begitu. Tapi huwallah al khaliqul bari, dan seterusnya. Dan yang seperti ini terdapat dalam beberapa ayat, ya. Di antaranya yang tadi dicontohkan. Di dalam ayat yang lain misalnya juga wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi, ya kan, wasyahada warrahmanur rahim. Tetap yang disebut pertama adalah Allah Azza wa Jal, yang lain mengikutinya dan datang sebagai sifat bagi nama tersebut, nama Allah Azza wa Jal. Adapun dalam ayat yang dijadikan sebagai contoh bab ini, wallahu al-khaliq, al-khaliq artinya yang maha mencipta, al-bari juga secara global maknanya sama, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, semuanya sisi kesamaannya adalah yang maha menciptakan. Hanya saja tentu di situ ada perbedaan-perbedaan yang lembut, ya. Tidak mungkin ketiga nama itu sama persis maknanya. Enggak mungkin sekedar pengulangan. Disebutkan misalnya al-bari, ya, bahwa artinya yang menciptakan tanpa contoh yang sebelumnya. Dan seperti dalam kitab An-Nihayah, Ibnul Athir rahimahullah menyebutkan, biasanya disebut kata Al-Bari berkaitan dengan penciptaan hewan-hewan. Ya. Namun secara global di situ ada kesamaan dari sisi sama-sama zat yang maha menciptakan. Al-Musawwir juga sama. Dia sebagai zat yang maha menciptakan, hanya saja tentu di sana ada sisi perbedaannya. Al-Musawwir yang untuk ciptaannya. Ala kulli hal, itu sebagai contoh bahwa nama-nama Allah yang lain datang sebagai sifat bagi nama Allah Azza wa Jal. Walam ya'ti huwa qattun tabi'an li ghairihi minal asma', dan nama Allah lam ya'ti tidak datang qat sama sekali tabi'an mengikuti yang lainnya dari nama-nama Allah yang lain. Atsani, bagian kedua, ma yatadhammanu sifat dzatillahi azza wa jal, yang mengandung sifat zat Allah azza wa jal, kasmihi ta'ala as-sami' al-mutadhammin sam'ahu al-wasi' jami' al-aswat. Nama Allah azza wa jal yang yatadhamman mengandung sifat zat Allah Azza wa Jal. Zat Allah Azza wa Jal punya sifat-sifat. Nama Allah Azza wa Jal yang lain menunjukkan sifat daripada sifat-sifat Allah, sifat zat Allah Azza wa Jal. Contohnya As-Sami', As-Sami', lafal ini adalah isim min asma'illah Azza wa Jal, salah satu nama daripada nama-nama Allah. Ya, As-Sami' ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Sekaligus nama ini mengandung suatu sifat, karena maknanya As-Sami' yang maha mendengar. Berarti nama ini mengandung sifat, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal memiliki pendengaran. Mutadhammin sam'ahu, mengandung sifat As-Sami' pendengaran bagi Allah Azza wa Jal. Al-wasi' jami'al aswat, yang luas mencakup seluruh suara-suara. Ya. Allah Azza wa Jal As-Sami' maha mendengar. Allah Azza wa Jal kalau begitu punya pendengaran yang maha luas, yang meliputi segala suara. Suara apapun, besar, kecil, nyaring, lirih. Ya. Di langit, di bumi, di dasar lautan sekalipun, bahkan di dalam bumi sekalipun, semua nama suara terdengar oleh Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal maha mendengar. Nah, ini adalah salah satu nama min asma'illah yang mengandung sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sawa'un indahu sirruha wa alaniyatuha, semuanya sama di sisi Allah Azza wa Jal dari suara-suara tersebut. Sirruha yang lirih, pelan, samar-samar terdengar. Wa'alaniyatuha yang jelas, yang nyaring, yang keras, semua tanpa terkecuali. Wasmul basir, yang kedua contoh darinya adalah nama Allah Azza wa Jal Al-Basir, artinya yang maha melihat. Kata ini, lafad ini adalah ismun min asma'illah Al-Basir, yang maha melihat. Secara makna mutadhammin mengandung basarahun nafidha fi jami'il mubsarati sawa'un daqiquha wa jaliluha, mengandung salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu basar, penglihatan Allah Azza wa Jal, an-nafid, yang mengenai atau sampai ya mengenai fi jami'il mubsarat, semua sesuatu yang bisa terlihat, semua yang bisa terlihat Allah Azza wa Jalla melihatnya. Ya, terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Sawa'un daqiquha wa jaliluha, sama antara yang lembut, kecil bahkan sekecil apapun, wa jaliluha dan yang besar. Ya, semuanya terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi nama Allah Al-Basir adalah nama yang mengandung sifat daripada sifat-sifat zat Allah Azza wa Jalla. Contoh berikutnya, wasmuhul Alim. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim. Al-Alim kalau begitu ismun min asma'illah Al-Husna. Salah satu nama dari nama Allah Al-Husna. Yang artinya yang maha berilmu. Berarti nama ini mutadhammin ilmahu, mengandung sifat Allah Azza wa Jalla yaitu ilmu. Allah berilmu kalau begitu. Dan ilmu Allah Azza wa Jalla muhit. Ilmu yang mencakup. Alladzi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala aswaru min dzalika wala akbar. Yang la ya'zubu anhu, yakni la yaghibu anhu, tidak ada yang gaib darinya, terhadapnya semua tampak baginya, tidak ada yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Mithqalu dzarrah, walaupun seberat dzarrah, semut yang kecil atau biji yang sangat kecil, fis samawati wala fil ard, baik di langit-langit maupun di bumi, wala asghar min dzalika wala akbar, tidak pula yang lebih kecil darinya maupun yang lebih besar. Nah, jadi nama Allah Azza wa Jal Al-Alim, yang maha mengetahui, mengandung bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat al-ilm, ilmu yang ilmunya mencakup segala sesuatu, besar maupun kecil, tidak ada sesuatu pun yang lolos dari ilmu Allah Azza wa Jal. Ya, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wasmuhul Qadir. Contoh berikutnya nama Allah Al-Qadir. Al-Qadir, nama ini ismun min asma'illah, ya. Dengan lafaz Al-Qadir, yang maha mampu maknanya. Ini ismun min asma'illah. Ya, Allah Al-Qadir, Allah Al-Qadir, yang maha mampu. Maknanya mutadhammin qudratahu, berarti mengandung salah satu sifat dari sifat Allah yaitu qudrah. Kalau begitu Allah Azza wa Jalla maha mampu. Allah punya sifat al-qudrah, kemampuan, dan kemampuannya maha sempurna. Ala kulli syai', mampu terhadap segala sesuatu, ijadan wa i'daman wa ghairu dzalik. Ijadan, baik mengadakan, wa idaman atau meniadakan, wa ghairu dzalik dan yang selain itu. Maha mampu mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Nah, itu beberapa contoh. Dan setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal pasti menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Bahkan terkadang satu nama menunjukkan beberapa sifat dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Tidak ada nama Allah yang sirf, kosong dari kandungan sifat. Ya, dan ini salah satu perbedaan antara Asma'ul Husna, nama Allah yang maha indah, maha bagus, dengan nama kita selaku manusia. Kita kadang punya nama, enggak punya makna. Fulan sebut saja namanya, ya, semaunya, ya. Ketika ditelusuri apa maknanya, asal usulnya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali maknanya, ya. Asal juga menyebutnya, menamainya. Sirf, kosong dari makna. Nah, itu mungkin pada nama manusia atau nama makhluk-makhluknya. Adapun nama Allah Azza wa Jal, maka pasti mengandung salah satu atau lebih dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Al-thalith, yang ketiga, ma yatadhammanu sifata fi'lillah kal khaliqir raziqil bari'il musawwiri wa ghairi dhalik. Nama Allah Azza wa Jal yang mengandung ma yatadhamman, yang mengandung sifat fi'il. Ya, sifat fi'il. Apa sifat fi'il? Ya, salah satu sifat yang itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jal. Salah satu sifat yang itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jal. Kal khaliq ar-razik al-bari al-musawwir. Ya, al-khaliq yang maha menciptakan, ar-razik yang maha memberi rizki, al-bari al-musawwir. Sudah kita sebutkan pada penjelasan sebelumnya. Nah, nama-nama itu al-khaliq, ar-razik, semua termasuk min asma'illah al-husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang sangat bagus, pada puncak kebagusan. Dan secara makna mengandung sifat. Dan sifat ini terkait dengan fi'il, misalnya menciptakan. Ya, itu suatu fi'il, perbuatan dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, menciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Wa huwal khallaqul alim. Allah Azza wa Jalla zat yang senantiasa menciptakan. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah Azza wa Jalla dalam suatu urusan, menciptakan ini, menciptakan itu. Naam. Begitu pula Ar-Razik. Ar-Razik adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha bagus. Maknanya yang memberi rizki. Memberi rizki adalah suatu perbuatan. Jadi nama ini mengandung sifat bahwa Allah pemberi rizki, sehingga Allah Azza wa Jal melakukan itu. Ya, memberi rizki kepada hamba-hambanya sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini mengandung sifatu fi'il, mengandung sifat dari perbuatan Allah Azza wa Jal. Yang sebelumnya mengandung sifat terkait zat Allah Azza wa Jal. Mengandung sifat terkait zat Allah Azza wa Jal. Yang ketiga mengandung sifat yang itu terkait dengan fi'il, perbuatan Allah Azza wa Jal. Ini perbedaan antara nomor 2 dan nomor 3. Sama-sama mengandung sifat, hanya saja sifat yang kedua terkait dengan zat Allah Azza wa Jal. Yang ketiga ini terkait dengan perbuatan, fi'il, perbuatan Allah Azza wa Jal. Dan perbuatan nanti akan dijelaskan juga. Biasanya disebut dengan sifat fi'liyah, karena terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jal yang terkait dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ar-Rabi' yang keempat, kandungan yang keempat, atau bagian yang keempat, ya, bagian yang keempat dari nama-nama Allah ditinjau dari sisi kandungannya, ya. Bagian yang keempat dari nama-nama Allah ditinjau dari sisi kandungannya. Ar-Rabi' yang keempat adalah nama Allah yang ma yatadhamman, mengandung tanazzuhahu ta'ala wa taqaddusahu. Tanazzuhahu ta'ala wa taqaddusahu an jami'in naqais kal quddusi as-salam. Ya. Adalah nama Allah, bagian keempat, nama Allah yang yatadhamman, mengandung tanazzuhahu, kesuciannya. Mengandung kesucian Allah Azza wa Jal. Wa taqaddusahu, sama maknanya, kesucian Allah. An jami'in naqais, dari seluruh naqais, sesuatu yang sifatnya kurang, ya, kekurangan-kekurangan, naqais, termasuk aib, ya, cacat, kekurangan, kelemahan, semua. Al-Quddus, sebagai contoh nama Allah Al-Quddus. Al-Quddus yang maha suci. As-Salam juga yang maha sejahtera atau selamat. Yakni selamat dari segala aib, selamat dari segala kekurangan, dari segala celaan. As-Salam. Ya. Al-Quddus yang maha suci juga kurang lebih maknanya sama, bahwa Allah Azza wa Jalla maha suci dari segala aib, cacat, kekurangan, dan segala hal yang sifatnya negatif. Ya. Nah, jadi yang keempat ini artinya bahwa di sana ada dari Asmaullah Azza wa Jalla, nama-nama Allah yang maknanya semacam itu. Mengandung suatu sifat kesucian Allah dari segala yang sifatnya kekurangan, aib, cacat, kelemahan dan sejenisnya. Nah, ini kalau begitu Syekh rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa dari sisi kandungan nama-nama Allah Azza wa Jal bisa diklasifikasikan menjadi empat seperti yang kita pelajari. Ya. Maka bisa kita lihat nama Allah Azza wa Jal yang sekian banyak itu, bisa kita perhatikan dia masuk ke bagian mana. Mungkin masuk ke bagian empat, mungkin masuk ke bagian dua, mungkin masuk ke bagian tiga. Ya. Sesuai dengan makna yang terkandung pada sifat-sifat atau nama-nama Allah Azza wa Jal tersebut. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Kam aqsamul asma'il husna min jihati itlaqiha 'ala Allah 'azza wa jalla. Kam, berapa bagian al-asma'ul husna min jihati itlaqiha, dari sisi itlaq penyebutannya kepada Allah 'azza wa jalla. Ya. Pertanyaan yang ke-57 terkait dengan atau dari sisi tadammun, dilihat dari kandungannya. Pertanyaan yang ini yaitu 58, pembagian nama-nama Allah Azza wa Jalla dari sisi penyebutannya. Jawabannya adalah minha ma yutlaku 'ala Allahi munfaridan. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jal ada yang disebutkan untuk nama dari nama-nama Allah, munfaridan, disebutkan secara tersendiri. Nanti akan dicontohkan contoh-contoh, namun seperti ya apa Al-Khaliq misalnya tadi, As-Sami, Al-Basir, disebutkan secara tersendiri, tidak diidhofahkan misalnya, atau tidak dihadapkan kepada nama yang lain. Ini maksudnya. Jadi yutlaku mufradan, disebutkan secara tersendiri. Au ma'a ghairihi, atau disebutkan bersama yang lain. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak boleh disebutkan secara tersendiri, harus disebutkan bersama yang lain. Apa contohnya? Nanti akan disebutkan. Wa huwa ma tadammana sifat al-kamal bi ayyi itlaqin kal hayyil qayyumil ahadis samadi wa nahwi dzalik. Wa huwa, dan dia, ini untuk bagian pertama yang mufrad, yang disebutkan secara tersendiri, adalah ma tadammana sifat al-kamal, yaitu nama Allah yang mengandung sifat kesempurnaan, bi ayyi itlaq, dengan penyebutan bagaimanapun, ya, disebutkan bagaimanapun tetap menunjukkan apa, sifatul kamal, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Contohnya al-hayy, ya, Allah yang maha hidup, disebutkan secara sendiri, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya, wal hayyul qayyum. Naam. Ya, disebutkan secara tersendiri, dan bagaimanapun penyebutannya menunjukkan apa? Kesempurnaan. Al qayyum, begitu pula juga ini termasuk yang disebutkan secara tersendiri dengan maknanya yang sempurna, ya, yang maha tinggi. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu maknanya bahwa al-qayyum al-qa'im binafsihi al-muqim liwairihi, yang berdiri sendiri bahkan yang menegakkan yang lain. Al-ahadu, yang maha esa. As-samadu, yang kepadanya tertuju segala aduan makhluk-makhluknya. Biasa diterjemahkan tempat bergantung. Ya, ini maksudnya seluruh makhluknya menunjukkan kebutuhannya, pengaduannya, keluhannya semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadi tempat tujuan makhluk-makhluknya. Ini As-Samad. Ini juga nama Allah yang disebutkan mufrad secara tersendiri. Wa minha ma la yutlaqu 'ala Allah illa ma'a muqabilihi. Di antara nama Allah ada yang la yutlaq, tidak disebutkan sebagai nama Allah illa, kecuali ma'a muqabilihi, dengan lawannya. Jadi kalau disebutkan harus dengan lawannya. Wa huwa ma idza ufrida aw hama naqsan, yaitu nama Allah Azza wa Jalla yang bila disebutkan secara tersendiri aw hama naqsan, akan mengesankan suatu kekurangan. Misalnya kadzarin nafi', ya, adzar yang memberikan madarat, an-nafi' yang memberikan manfaat. Nah, ini dua nama, ya kan, yang harus disebutkan secara bersamaan. Terutama adzar ini disebutkan secara bersamaan dengan an-nafi', muqabilnya, lawannya. Soalnya kalau tidak disebut demikian, maka akan punya kesan buruk. Adzar yang memberi madarat, zat yang maha memberi madarat. Titik. Sampai di situ. Ini jelas. Auhama naqsan, akan mengesankan suatu kekurangan pada zat Allah Azza wa Jalla. Jadi harus disebutkan dengan lawannya. Adzar an-nafi'. Begitu. Juga al-khafidur rafi', al-khafid yang merendahkan, ar-rafi' yang mengangkat. Ini juga jangan disebutkan secara tersendiri, Allah al-khafid yang merendahkan. La. Tapi sebutkan bersamaan biar menghilangkan kesan buruk. Al-khafidur rafi', yang merendahkan juga yang mengangkat, meninggikan. Wal-mu'ti al-mani', yang memberi, al-mani' yang menghalangi. Wal mu'izzul mudzil, yang memberikan izzah, kemuliaan. Al mudzil, yang memberikan kerendahan, penghinaan. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu. Fala yajuzu itlaqud dzar, maka tidak boleh menyebutkan nama adz-dzar. Walal khafid, nama al-khafid. Walal mani', nama al-mani'. Walal mudzil, tidak juga nama al-mudzil ala infiradihi, secara tersendiri. Harus disebutkan beriringan dengan lawannya. Walam yutlaq syai'un qattun minha fil wahyi kadzalik, dan tidak disebutkan sedikit pun darinya di wahyu dengan cara seperti itu. Artinya dengan cara secara tersendiri. Bahkan selalu di wahyu-wahyu Allah Azza wa Jal disebutkan secara bersamaan. Ya. Walam yutlaq syai'un minha fil wahyi kadzalik, la fil kitab wala fis sunnah. Baik dalam kitab Allah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ismullah ta'ala al-muntaqim. Dan di antara yang masuk di sini adalah nama Allah al-muntaqim. Ya. Al-muntaqim. Apa maknanya al-muntaqim? An-niqmah. An-nikmah itu asal usulnya dari niqmah, bukan ni'mah, tapi lawannya ni'mah dengan qaf, niqmah. Disebutkan sebagian ulama bahwa maknanya adalah al-azab, al-iqab. Sebutkan juga oleh sebagian yang lain maknanya yang sangat membenci, ya, yang sangat membenci. Artinya Allah Azza wa Jal intiqam terhadap mujrimin, sangat-sangat membenci mereka. Ya, ini sebagian penjelasan ulama, sebagian yang lain yakni bermakna azab atau iqab, penghukum. Ya, dan keduanya saling berkaitan, ya. Keduanya saling berkaitan bahwa kebencian Allah Azza wa Jal kepada suatu kaum di antara buahnya adalah menghukum atau apa, memberi azab. Ya, sehingga muntakim juga kemana yang memberi hukuman atau azab. Menurut tentunya hukuman-hukuman kepada siapa yang Allah kehendaki, ya kan? Dengan sebab-sebab yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Naam, kembali kepada penjelasan tadi. Jadi al-muntaqim, nama Allah Azza wa Jalla al-muntaqim juga enggak boleh disebut secara tersendiri. Oh, Allah al-muntaqim. Tidak, enggak benar cara begitu, tapi harus disebutkan objeknya. Naam, wa min dzalika ismullahi ta'ala al-muntaqim lam yutlaq fil Qur'an illa ma'a muta'allaqihi. Jadi antara yang demikian adalah nama Allah al-muntaqim di mana tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali dengan keterkaitannya atau dengan objeknya, maf'ulnya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, kami muntaqimun, sangat-sangat membenci mereka, bahkan yakni mengazab mereka. Aw bi idhafati dzu ila sifatil mushtaq minha, atau disebutkan dengan dzu juga, ya, misalnya azizun duntiqam, ya, azizun duntiqam, wallahu azizun duntiqam, al mushtaq yang diambil darinya. Naam. Baik, jadi di sini kesimpulannya bahwa di sana ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang disebut secara tersendiri. Nah, di sana ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang enggak boleh disebut secara tersendiri tapi harus disebut dengan gandengannya. Ya, supaya tidak memberikan kesan yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah materi kita. Semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.